Konsultasi Syariah. Cara taubat dari hasil menipu. Pertanyaan. Ada orang yang pernah menipu melalui SMS atau telepon penipuan. Sekarang dia taubat. Bagaimana status uangnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Harta haram yang didapatkan seseorang sumbernya ada dua. Satu, harta haram yang diperoleh dari transaksi saling ridho, seperti jual-beli khamar atau upah dari layanan yang haram. Dua, harta haram yang diperoleh dengan cara mendzalimi orang lain, seperti mencuri, korupsi, termasuk diantaranya menipu. Untuk harta haram yang didapatkan dari hasil kedzaliman, seperti menipu, cara taubatnya adalah dengan meminta maaf kepada korban dan orang yang didzalimi. Jika tidak, maka akan ada pengadilan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang pernah mendzalimi orang lain baik terkait kehormatannya atau masalah lainnya, segeralah minta untuk dimaafkan hari ini sebelum dinar atau dirham tidak berlaku. Sehingga jika dia mempunyai amal soleh, maka akan diambil dari pahalanya sesuai kedzalimannya, dan jika dia tidak mempunyai amal soleh, maka diambil dari dosa orang yang didzaliminya lalu dilemparkan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang orang yang bangkrut ketika di hari kiamat. Mereka datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala jihad, dan pahala lainnya. Namun ketika di dunia, mereka sering mendzalimi orang lain. Pernah mencaci si A, menuduh si B, mengambil harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Akhirnya, masing-masing mengambil pahalanya, sampai ketika pahalanya habis, dosa orang yang didzalimi diberikan kepadanya satu demi satu, hingga akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dan bagian dari bentuk taubat itu adalah mengembalikan barang tadi kepada pemiliknya. Dalam sebuah hadis dari Samurah radhiyallahu anhu, dinyatakan, orang yang mengambil barang harus menanggung apa yang dia ambil sampai dia kembalikan. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmudi. Ibnu Hubairah mengatakan, ulama sepakat, orang yang gosob wajib mengembalikan harta yang digosob, jika barang itu masih ada. Ikhtilaf al-a'immah. Jika yang diambil adalah uang, maka dikembalikan dalam bentuk uang. Jika yang diambil itu barang, maka dikembalikan dalam bentuk barang. Jika barangnya sudah tidak ada, dicarikan penggantinya. Jika tidak ada, dikembalikan dalam bentuk uang. Ibnu Rushd mengatakan, apabila barangnya sudah hilang, mereka sepakat jika barang itu bisa ditimbang atau ditakar, maka harus diganti dengan yang semisal. Bidayah al-Mujtahid. Bagaimana jika pemiliknya telah meninggal atau tidak memungkinkan untuk ditemui? Para ulama berbeda pendapat mengenai cara taubatnya. Pertama, tidak ada taubat baginya karena dia tidak bisa meminta maaf kepada orang yang dia zalimi. Sehingga yang bisa dia lakukan adalah memperbanyak amal soleh untuk menghadapi pengadilan di hari kiamat ketika dipertemukan dengan orang yang dia zalimi. Berdasarkan pendapat ini, dia tidak bisa bersedekah atas nama orang yang didzalimi karena sedekah dari hasil yang haram tidak diterima. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak akan diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci dan juga sedekah dari hasil korupsi. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Meskipun hadis ini berbicara tentang korupsi, tapi maknanya umum, berlaku untuk semua sedekah dari hasil yang dilarang dalam Islam. Lalu apa yang harus dilakukan dengan harta ini? Hukum yang berlaku untuk harta ini seperti hukum barang hilang. Dia tidak boleh dimiliki pribadi, tapi diserahkan ke Baitul Mal atau rumah zakat negara. Ini merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, Asna al-Matalib dan Tuhfatul Muhtaj. Bahkan, ada yang mengatakan ini pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i, Jami'ul Ulum wal Hikam. Kedua, jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke pemiliknya, bisa dikembalikan ke keluarganya atau ahli warisnya. Dan jika tidak memungkinkan, bisa disedekahkan atas nama pemilik. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Menyedekahkan harta haram ada dua niat. Satu, agar mendapat pahala untuk diri sendiri atau semangatnya untuk beramal. Dua, dalam rangka membebaskan diri dari harta haram sehingga tidak diniatkan untuk mendapat pahala, sehingga dia serahkan itu dengan dihantui perasaan bersalah, berdosa, dan bukan untuk mendapat pahala. Al-Ghazali mengatakan, pendapat yang menyatakan kita tidak boleh bersedekah kecuali dari yang halal, Ini berlaku apabila sedekah itu diniatkan agar mendapatkan pahala untuk diri sendiri. Sementara saat ini, kita menyerahkan harta itu dalam rangka membebaskan diri dari kedzaliman, bukan untuk mencari pahala. Ihya Ulumuddin. Berdasarkan pendapat ini, bagi orang yang pernah menipu orang lain, sementara tidak memungkinkan baginya untuk mengembalikan kepada korban penipuan, maka dia bisa sedekahkan uang itu atas nama pemilik. Dan menurut Imam Ibnu Utsaimin, pahalanya akan menjadi milik yang punya uang, sementara pelaku mendapatkan pahala bertaubat. At-taubah min al-makasib al-muharramah. Demikian, Allahu a'lam.